السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Iqtida Siratul Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Konsekuensi dari jalan yang lurus adalah membedakan diri dari ashabil jahim, yakni orang-orang kafir dan munafikin. Maka tentu isi dari kitab ini sudah jelas, yaitu berupaya untuk tidak ikut-ikutan dengan orang-orang kafir dalam akidah kufur mereka, dalam akhlak jahiliyah mereka, dalam berbagai macam cara berpikir yang sesat mereka, sampai juga pada budaya mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sudah menyebutkan beberapa di antaranya. Salah satunya yang sedang kita bahas adalah al-ikhtilaf, perselisihan, pertikaian. Maka dikatakan dalam hadis-hadis kemarin, ucapan Rasulullah SAW, innama halaka man kana qablakum minal umam bikhtilafihim fil kitab, bahwasanya binasanya orang-orang terdahulu dari umat-umat yang telah lalu adalah karena perselisihan mereka terhadap kitab yang diturunkan pada mereka. Yahudi berselisih tentang Taurat, Nasrani berselisih tentang Injil. Maka kaum muslimin, kalian, kita semua jangan berpecah belah dalam masalah Al-Quran. Bersatu padu berpegang dengan Al-Quran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika melihat dua orang bertikai, berubah wajah beliau memerah, dan kemudian beliau marah. Ya rafi wajhihil ghadab, tampak di wajahnya kemurkaan beliau. Apakah untuk ini kalian diutus? Ikhwani bin a'azakumullah. Bahkan beberapa kejadian Rasulullah SAW menyatakan pada mereka, aku sesungguhnya keluar untuk menghabarkan kabar gembira pada kalian. Kapan? Malam Lailatul Qadar. Tetapi ketika aku keluar, aku melihat si fulan dan si fulan bertikai, mengeraskan suara keduanya, maka dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Berita gembira tadi, penentuan kapan malam Lailatul Qadar, diangkat kembali. Kemudian Rasulullah bersabda, dan mudah-mudahan itu lebih baik buat kalian. Artinya ada akibat jeleknya dari pertikaian dan perselisihan. Tetapi wal ikhtilaf alama dzakarahu Allah fil Qur'ani qisman. Tetapi yang namanya perselisihan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ada dua jenis. Ada qismani. Ada dua qism. Ahaduhuma yudammu ta'ifataini jami'an. Wal akhar yudammu ta'ifah wa yumdahu ta'ifah. Persisian pertama atau jenis pertama adalah yang kedua belah pihak dicerca oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang kedua adalah yang satu dipuji, yang satu dicerca. Berarti perselisihan jenis pertama ini kedua-duanya disalahkan oleh Allah taala. Dan ini yang akan kita bahas. Dan jangan lupa, karena biasanya beliau rahimahullah membahas jenis pertama panjang lebar sampai 2 atau 3 halaman, bahkan 4 halaman, itu masih jenis yang pertama. Jangan sampai buyar apa yang sudah disebutkan tadi, bahwa ikhtilaf yang disebutkan dalam Al-Quran ada dua jenis. Jenis pertama yang kedua belah pihak dicerca. Jenis kedua, yang satu pihak dipuji, satu pihak dicerca. Kita yang pertama dulu. Ahaduhuma yudammu ta'ifataini jami'an. Jenis pertama adalah yang kedua belah pihak dicerca. Sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Mereka akan terus berselisih kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Lihat, Allah katakan dengan al-istithna, dengan pengecualian, illa man rahima rabbuk. Kecuali orang-orang yang dirahmati olehmu, oleh Rabbmu. Artinya, yang dirahmati oleh Rabbmu tidak berselisih. Berarti yang berselisih bukan ahlul rahmah, bukan yang dirahmati. Dzam atau madah? Dzam. Cercaan berarti. Mereka terus berselisih kecuali yang dirahmati. Artinya yang berselisih tadi tidak dirahmati. Itu mafhumnya. Faja'ala ahlar rahmati mustatsnaina minal ikhtilaf. Maka dijadikanlah oleh Allah ahlur rahmah, orang-orang yang mendapatkan rahmat, dikecualikan dari perselisihan. Mereka tidak berselisih. Wa kadzalika qauluhu ta'ala. Demikian pula ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang kedua. Dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqqi wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Yang demikian karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab dengan kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih dalam kitab ini adalah orang-orang yang di dalam syiqaqin ba'id, di dalam pertikaian yang sangat jauh, atau dalam penyimpangan yang sangat jauh. Berarti siapa yang berselisih, siapa yang tidak. Yang berselisih dalam kitab adalah orang-orang yang fi syiqaq, orang-orang yang jelek. Berarti orang-orang yang baik tidak berselisih. Wa kadzalika qauluhu ta'ala. Demikian pula ayat yang ketiga, wa ma ikhtalafa alladziina utul kitaaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Dan mereka ahlul kitab tidak berselisih kecuali setelah turunnya al-ilm, kejelasan ilmu. Bagi yang bainahum, ini karena bagi yang ada pada mereka. Ini juga cercaan. Mengapa mereka berselisih padahal sudah datang ilmu? Mengapa mereka berselisih padahal sudah datang al-bayyinat? Baghyan bainahum, karena keboliman yang ada pada mereka. Karena baghi yang ada pada mereka. Ini cercaan. Wa qawluhu ta'ala. Dan juga ayat yang keempat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la takunu kalladina tafarruqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian menjadi seperti mereka-mereka yang berselisih dan bertikai, berpecah belah. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang pada mereka al-bayyinat. Di mana sisi cercaannya? Sisi dhamnya. Sisi dhamnya adalah kita tidak boleh meniru mereka. Wala takunu kalladina tafarraqu, kalian jangan menjadi seperti mereka ahlul kitab yang mereka berselisih, bertikai, berpecah belah, padahal telah datang al-bayyinat. Kita kaum muslimin tidak boleh mengikuti mereka, tidak boleh meniru mereka, enggak boleh kita memiliki sifat seperti sifatnya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Wa qawluhu, yang berikutnya, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat Ali Imran, ayat 159. Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syia'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah, bertikai, menjadi bergolongan-golongan, menjadi beraliran-aliran, menjadi bersyiah-syiah, lasta minhum fi syai'. Engkau tidak termasuk golongan mereka sedikit pun. Di mana sisi cercaannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sisi cercaannya adalah dipisahkan Rasulullah SAW dari mereka. Engkau, wahai Rasul, bukan golongan mereka. Yang makna sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, berarti mereka bukan golongan Rasul. Engkau, wahai Rasul, bukan golongan mereka. Dan mereka bukan golongan kamu. Siapa yang dipisahkan dari Rasul alaihi salatu wassalam? Innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an, mereka-mereka yang berpecah belah dalam agama sehingga menjadi beraliran-aliran, menjadi pemahaman-pemahaman sendiri-sendiri, atau menjadi bersyiah-syiah. Lasta minhum fi syai', engkau tidak termasuk mereka sedikit pun. وكذلك وصف اختلاف النصارى بقوله. Demikian pula pada ayat berikutnya, yaitu gambaran perselisihan yang terjadi pada kaum Nasrani, Allah juga kisahkan. Fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Maka kami timpakan di antara mereka permusuhan. Saling membenci. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasna'un. Dan niscaya akan Allah beritahukan pada mereka, akan Allah khabarkan pada mereka apa yang mereka perbuat. Ini yang kalian perbuat. Ikhwan ibn a'azakullah, mencerca Nasara yang berselisih dan bertikai, dikhabarkan kepada kita kaum muslimin, agar kita kaum muslimin jangan mengikuti jejak mereka. Berselisih mereka menjadi 71 golongan atau 72 golongan. Jangan dikira mereka bersatu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu lihat mereka sepertinya bersatu. Wa qulubuhum syatta. Bahkan sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain. Menyatakan golongan yang salibnya tidak ada gambar orangnya, mengkafirkan. Nasrani yang salibnya ada gambar orangnya, dikatakan menghina Yesus Kristus. Dikatakan mereka menyembah makhluk, menyembah berhala ila akhirnya. Dan itu kita dengar dari mereka sendiri. Itu mereka. Kau muslimin, jangan seperti mereka. Wala takunu kalladina tafarraqu waqtalafu. Jangan kalian menjadi seperti mereka yang bertikai, berpecah belah. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Allah juga menceritakan tentang Yahudi. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Kami lemparkan di antara mereka permusuhan dan kebencian. Mereka saling memusuhi, mereka saling membenci sampai hari kiamat. Kullama awqadu naran lil harbi, setiap mereka ingin menyalakan api peperangan, Allah yang memadamkannya. Dan juga Allah berfirman, fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan urusan mereka terputus di tengah mereka. Jadi enggak bisa bersatu kembali, enggak bisa menyambung kembali. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka semua pertikaian-pertikaian tadi, perselisihan-perselisihan tadi, ikhtilaf tadi dicerca oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah peringatkan kaum muslimin agar jangan seperti mereka. Wa kadzalika an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menceritakan dan menggambarkan apa yang akan terjadi pada umat ini. Umat terakhir ini, umat Islam. Sataftariqu ala 73 firqah. Akan berpecah umat ini menjadi 73 golongan. Beliau katakan kulluhum finnar, semuanya dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan saja. Wahiyal jama'ah, yaitu al-jama'ah. Wa fi riwayatil ukhra, di dalam riwayat lain disebutkan yaitu man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, yaitu yang seperti aku dan para sahabatku hari ini, itulah al-jama'ah. Yang seperti aku dan para sahabatku hari ini. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, fa bayyana anna 'ammatal mukhtalifina halaku. halikun minal janibain, bahwasanya kebanyakan mereka yang berselisih, bertikai, min janibaini, dari dua sisinya, dari dua belah pihak, semuanya dicerca, semuanya halikun, semuanya binasa, kecuali satu golongan saja. Illa firqatun wahidah, kecuali satu golongan, wahum ahlu sunnati wal jamaah, dan mereka ahlu sunnah wal jamaah, dan dinamakan oleh Nabi, dijuluki oleh Nabi dengan nama al jamaah. Kulluhum finnar illa al jamaah. Apa makna al jamaah? Nah, lawan dari perpecahan. Al jamaah adalah kebersamaan. Sedangkan yang lain tadi dikatakan tafarraqu, berselisih, bertikai, ila akhirnya. Ikhwan ibn na'azakumullah, qadariyah dengan jabriyah, dua-duanya ekstrim dan bertikai, saling mengkafirkan. Qadariyah mengkafirkan jabriyah, dan jabriyah mengkafirkan qadariyah. Dua-duanya sesat, dua-duanya terancam dengan ancaman-ancaman. Yang satu katanya mengimani takdir, tetapi tidak mau beriman dengan al-ikhtiar. Sebaliknya, lawannya kita ikhtiar, kita ikhtiar, kita ikhtiar. Enggak ada takdir, menolak takdir. Yang menerima takdir tetapi tidak mau ikhtiar, yang ini berikhtiar katanya dan tidak mau menerima takdir, dua-duanya sesat. Dalam masalah akal, ada aqlani, mu'tazili, rasionalis, yang mendewakan akal, bahkan Quran dan Sunnah akan dikalahkan oleh akal. Ternyata bertikai mereka besar-besaran dan turun-temurun dengan kaum sufi yang tidak mau menggunakan otaknya sama sekali. Baik, ini ekstrim ke sana, ini ekstrim ke sini. Dua-duanya tercela juga. Dua-duanya terancam dengan ancaman-ancaman azab. Wa halumma jarra, dan silakan lanjutkan golongan-golongan yang lainnya. Selalu ada dua titik ekstrim. Ekstrim ke kanan dan ekstrim ke kiri. Dan selalu bertikai antara ekstrim kanan dengan ekstrim kiri. Siapa ahlul jamaah? Yang kata Nabi, kecuali al-jamaah. Kecuali satu golongan, yaitu al-jamaah. Al-jamaah mereka tidak bertikai, mereka tidak berselisih. Mereka berpegang dengan apa adanya sejak Rasulullah dan para sahabatnya. Baik. Maka kata Nabi, siapa al-jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Kenapa dikatakan mereka tidak berselisih? Padahal mereka berbeda dengan ahlul bid'ah. Mereka berbeda dengan mu'tazilah. Mereka berbeda dengan qadariyah dan jabriyah. Maka begitu tidak dikatakan berselisih? Tidak. Karena mereka tidak mengada-ngada dari diri mereka. Mereka hanya ngikut apa yang sudah ada dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka mereka tidak berikhtilaf, tetapi orang-orang yang tadi kita sebutkan, yang nyempal, menyelisihi al-jamaah, terjadinya perpecahan tadi, tadinya para sahabat, tiba-tiba muncul khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin, membunuh Uthman ibn Affan, memberontak di zaman Ali bin Abi Thalib. Berarti kelompok ini menyelisihi al-jamaah. Siapa yang salah? Ya bukan para sahabat. Yang salah mereka yang menyelisihi para sahabat. Walaupun sekarang sudah ada jadi dua golongan. Kemudian muncul lagi orang yang ekstrim ghulu, melampaui batas terhadap Ali bin Abi Thalib, yaitu kaum Syiah. Berselisih lagi dengan Ali bin Abi Thalib sendiri dan berselisih dengan para sahabatnya. Tapi para sahabat tidak disalahkan, kalau mereka tetap dalam akidah yang dulu, dalam akidah yang awal diajarkan Rasulullah SAW, tidak berubah. Mereka yang menyelisihi para sahabat. Jadi tiga golongan. Muncul lagi setelah itu Qadariyah di Iraq. Maka siapa yang salah? Apakah para sahabat? Tidak. Mereka menyelisihi akidah para sahabat. Maka Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, sampaikan pada mereka, kalau mereka berinfak segunung Uhud emas, enggak akan diterima sampai beriman pada takdir. Sungguh demi Allah, yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya. Mereka enggak akan diterima ibadahnya, infaknya walaupun segunung Uhud emas, sampai mereka beriman pada takdir. Sampaikan pada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Apakah yang membuat perpecahan adalah Ibnu Umar? Karena berkata, aku berlepas diri dari kalian. Apakah yang memecah belah adalah sahabat, anak sahabat? Abdullah anaknya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Yang berkata, hum bura'u minni. Mereka berlepas diri dariku. Tidak. Mereka masih tetap seperti apa adanya sejak zaman Rasulullah SAW. Siapa yang salah? Mereka yang menyelisihi para sahabat tadi. Menyelisihi akidah al-jamaah. Maka untuk selamat, gak perlu mengada-adakan teori baru. Untuk selamat, gak perlu mengada-adakan cara baru, ini baru. Bagaimana caranya supaya bisa bersatu? Gini saja, gitu saja. Jangan berpikir sendiri, jangan ngarang memikirkan ajaran baru, jangan. Tetapi untuk selamat, pegang apa yang sudah ada sejak Rasulullah dan para sahabatnya. Karena Nabi menyatakan, yang selamat hanya al-jama'ah, yaitu ma'ana alaihi liyaum wa ashabi, yang aku dan para sahabatku hari ini ada di atasnya. Maka tinggal ikuti jalan mereka, selesai. Ikhwani fiddina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة فساد النية وتارة إرادة العلو وتارة يحب نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة إلى آخره. Pertikaian yang tercela ini, اختلاف المذموم minat tarafaini, dari dua golongan, bisa terjadi taratan, kadang-kadang dengan sebab fasadun niyah, dengan sebab rusaknya niat. Yang harusnya niatnya karena Allah, ternyata mereka memiliki niat-niat lain. Lima fin nufusi minal baghi wal hasad. Karena di dalam jiwa mereka ada al-baghi, kedengkian, keboliman, wal-hasad, kedengkian, sehingga mereka tidak mau terima dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, karena dia bukan dari kalangan Yahudi. Ini fasadun niyah, niatnya rusak. Atau fasadun niyah karena dunia. Iradatul ulu fil ardi. Pengen mendapatkan kemuliaan di muka bumi. Ingin mendapatkan al-ulu, kekuasaan di muka bumi. Sehingga apapun yang harus dia jalani, dia jalani. Tidak peduli walaupun diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak peduli walaupun bertentangan dengan Quran wa sunnah. Tidak peduli. Karena ambisi kepemimpinan. Atau ambisi untuk bisa menjadi tokoh. Kamu harus bicara begini. Siap. Kamu harus bicara begitu. Siap. Pokoknya saya diangkat. Kamu akan saya angkat. Jangan khawatir. Tapi ucapkan ucapan kekufuran ini. Terjadilah perbedaan antara dia dengan orang yang bersamanya. Loh, kenapa kamu berbicara seperti itu? Bukankah prinsip kita dari awal bukan itu? sudah kamu jangan banyak bicara. Loh kenapa begini? Ribut mereka, sesama mereka. Kiai-kiai yang ambisi dengan jabatan dan kiai-kiai yang masih mukhlisin bertikai. Ikhwan ibn a'azakullah, ternyata mengapa pertikaian terjadi? Ada iradatul ulu di tengah-tengah mereka. Yang lebih parah lagi kalau kedua-duanya iradatul ulu. Satu pihak pingin, yang ini juga pingin bersaing. Apa jadinya? Dua-duanya menyimpang, dua-duanya sesat. Maka yang namanya jiwa, nafsu, la'ammaratun bisu. Yang namanya nafsu selalu arahnya kepada yang jelek-jelek. Pengen jadi orang paling tinggi, pengen jadi orang paling kaya, pengen jadi orang yang paling ditokohkan, pengen jadi orang yang paling dipuji, pengen ila akhirnya. Fayuhibbu lidhalika nasab, au madhab, au balad, au sadaqah, wa nahwu dhalik. Maka mereka yuhibbu lidhalika damma qawli ghairiha au fi'lihi au ghalabatihi litamayyuzi alaihi au litamayyuzin alaihi. Maka orang yang punya ambisi agar saya, yani dirinya, agar dirinya bisa menjadi tokoh, pasti akan berkata dalam hatinya, saya enggak boleh membenarkan mereka. Nanti saya akan kalah. Mesti yang keluar dari mulutnya, dam qawli ghairiha, mencerca ucapan orang lain. Enggak dilihat benar atau salah. Mengapa? Pokoknya selain saya harus salah. Mengapa? Karena dia ambisi ingin ditokohkan. Goblok itu, bodoh itu, dungu, semua disalahkan. Dia yang paling benar. Atau menyalahkan perbuatan orang lain agar perbuatan dia yang paling benar. Au ghalabatihi, atau dia berpikir tidak ingin ada orang lain menang dan mengalahkan dirinya. Karena niatnya bukan masalah benar atau hak. Bukan masalah kebenaran. Niatnya adalah ingin ditokohkan, ambisi ingin jadi orang yang nomor satu. Litamayyuzin alaihi, agar dia selalu menonjol. Ini yang sering menyebabkan pertikaian. Kalau orang seperti ini ketemu dengan orang yang sejenisnya, jadi akan terjadi pertikaian besar. Dia ambisi, yang ini ambisi, kelompok sana ambisi, kelompok sini ambisi, yang ini juga bersikeras, yang sana juga bersikeras. Hancur kaum muslimin. Ayuhibbu qawla man yuwafiquhu, sebaliknya orang yang ambisi seperti ini biasanya menyukai orang-orang yang sejenis dan sama atau cocok. Siapa yang mencocoki dia, akan dia sukai. Yang senasab, dia akan rangkul. Yang semadhab, dia akan rangkul. Yang satu negeri, dia akan rangkul. Atau satu teman, kawan. Lima fi qiyami qawlihi min husulis syaraf. Karena dengan mereka, dia akan menjadi lebih tinggi, lebih mulia. Warriasa, dan akan mendapatkan kepemimpinan. Wa ma aktsaru hadza min bani Adam, kata Syekhul Islam rahimahullah, dan betapa banyaknya orang sejenis ini dari kalangan bani Adam. Wa hadza zulmun, dan ini yang namanya kezaliman. Dan itu biasanya menjadi sebab pertikaian dan perpecahan. Wa yakunu sababuhu taratan ukhra. Tadi taratan, kadang-kadang karena apa? Yang pertama, naam, hubbul ulu, ambisi ingin ditokohkan. Wa taratan, jahlul mukhtalifain. Kadang-kadang juga, perselisihan tadi terjadi karena kebodohan dua belah pihak. jahlul mukhtalifaini bihaqiqatil amr alladhi yatanaza'ani fi. Kedua belah pihak bodoh tidak mengerti hakikat perkara yang sedang diperdebatkan, yang sedang dipertikaikan. Kedua-duanya enggak paham. Awil jahl bidalil alladhi yursyid bihi ahaduhuma al-akhar. Atau kebodohan tentang dalil-dalilnya. Yang ini enggak mengerti dalilnya, yang itu juga enggak mengerti dalilnya. Alladhi yursyid bihi ahaduhuma al-akhar. Yang sesungguhnya bisa membimbing salah seorang mereka atau salah satu pihak terhadap yang lain. Tetapi karena bodoh, enggak ada yang bisa mengarahkan kepada kebenaran. Au jahal ahadihima bima ma'al akhar minal haqqi. Atau kebodohan masing-masing pihak tentang kebenaran apa yang ada pada lawannya. Khana fi dina azakumullah. Sebagaimana pertikaian antara Qadariyah dengan Jabriyah. Jabriyah membantah Qadariyah ngotot. Mengapa? Karena yang dipikirkan oleh mereka kalau beriman pada takdir, kalau menolak takdir berarti kufur. Ikhwan ibn a'azakumullah. Itu aja yang dipikirkan. Tidak memikirkan bahwa apa yang ada pada mereka dari ikhtiar itu benar. Menolak takdirnya salah. Perhatikan baik-baik, jangan sampai salah paham. Qadariyahnya yang menolak takdir dengan alasan ikhtiar, membantah Jabriyah ngotot juga dengan keras. Mengapa? Karena yang dia lihat hanya mereka tidak mau berikhtiar. Sesat. Sebentar, kamu enggak lihat potongan separuhnya? Apa separuhnya? Mereka tidak mau berikhtiar karena beriman pada takdir. Iya kan? Artinya, yang ini tidak mengerti kebenaran yang ada pada yang sana enggak mengerti kebenaran pada yang sini, akhirnya kedua-duanya bertikai tidak pernah selesai. Abadal abadi, selama-lamanya. Padahal kalau mereka melihat kebenaran yang ada pada yang ini juga melihat kebenaran pada yang sana, maka mereka kemudian bisa bersatu. Kalau gitu salah, kami yang salah. Karena kami harusnya beriman pada takdir walaupun tetap berikhtiar. Jabriyahnya akan berkata, iya, kami yang salah. Seharusnya kami berikhtiar walaupun kami beriman pada takdir. Baik, saya ulangi dengan sederhana. Apa kesesatan Jabriyah? Kesesatan Jabriyah adalah beriman pada takdir tapi tidak mau berikhtiar, enggak mau berusaha. Jadi semua orang baik karena ditakdirkan. Yang kafir juga baik, yang mencuri juga baik, yang sholat di masjid juga baik karena semuanya ditakdirkan. Enggak ada yang salah, enggak ada yang benar, semuanya ditakdirkan. Itu kata mereka. Maka syariat hancur. Gak perlu syariat. Kenapa? Semuanya sudah seperti wayang. Ditakdirkan semua, selesai. Ini kesesatan Jabriyah bukan pada iman pada takdirnya, bukan. Tapi kesalahpahaman dia ketika beriman pada takdir, kemudian menolak syariat. Sekarang yang kedua, Qadariyah. Kata Qadariyah, kita harus berusaha, kita harus berupaya, kita harus ikuti syariat. Takdir itu gak ada. Tawur kan? Kafir mengingkar takdir sebagaimana kafirnya Jabriyah sama. Tapi lihat kesalahpahamannya. Dia mengatakan berupaya, berusaha dan dia menolak takdir karena dia berpikir atau mereka berpikir kalau beriman pada takdir nanti kayak Jabriyah, maka tolak takdir. Yang ini tidak bisa melihat sisi kebenaran yang pada yang sana tidak bisa melihat sisi kebenaran yang pada yang sini, maka pertikaiannya tidak pernah berakhir. Kalau saja dia duduk dan melihat dalil-dalilnya, yang ini melihat dalil-dalilnya, maka mereka akan berkata, kamu benar tapi salah. Sebagaimana saya, kami salah tapi benar dari satu sisi. Maksudnya satu sisi, saya beriman pada takdir, kamu tidak. Kamu harus beriman pada takdir. Selesai. Nanti kata kodarinya, tapi kamu salah. Beriman pada takdir kok menolak syariat? Ikut seperti saya mengikuti syariat. Selesai. Jadilah ahlu sunnah. Beriman pada takdir dan tetap mengikuti syariat, tetap berusaha, tetap berupaya. Baik. Barakallahu fikum. Berarti sebab pertikaian yang terjadi kadang-kadang tidak memahami hakikatnya. Ini ribut panjang lebar, tinggi rendah, ngotot suaranya keras. Apa sih yang diperdebatkan? Ini bicara sururiyah. Kamu tahu sururiyah itu apa? Tidak tahu. Kamu ngerti enggak? Apa sih? Ya pantas. Dua-duanya tidak ada yang paham. Apa itu sururiyah? Makanan apa? Kue apa itu? Enggak paham. Ya enggak akan selesai pertikaian seperti ini. Barakallahu fikum. Yang kedua, sebabnya adalah karena kebodohan tentang dalilnya. Ini yang benar. Dalilnya apa? Dia enggak tahu. Pihak kedua juga sama. Kenapa kamu membantah? Apa alasannya? Apa dalilnya? Enggak tahu juga. Dua-duanya mengandalkan otot dan suara yang keras dengan mata yang melotot. Titik. Pokoknya. Ya enggak akan selesai juga perselisihan yang seperti ini. Demikian pula yang ketiga. Yaitu tidak memahami sisi kebenaran yang ada pada orang lain. Sebagaimana pihak yang sana tidak mengerti kebenaran yang ada pada pihak lawannya. Saya ulangi. Yang terakhir. Au jahlun au jahlu ahadihima bima ma'al akhar minal haqqi. Atau kebodohan tentang kebenaran yang ada pada pihak lawannya. Fil hukmi, pada hukum atau pada dalil. Sehingga ketika membantah, dalilnya yang dibantah. Padahal dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Kenapa Quran dan Sunnah dibantah? Padahal yang salah bukan ayatnya, bukan hadisnya. Orang tadi menafsirkannya salah. Tetapi lawannya gak mengerti. Maka Quran dilawan dengan Quran. Maka Nabi marah. Kalau Quran dilawan dengan Quran. Wa in kana aliman bima ma'a nafsihi minal haqqi hukman wa dalilan, walaupun dia tahu, dia berilmu tentang apa yang ada pada dirinya dari kebenaran, dia yakin ini benar, hukman wa dalilan, dia tahu hukumnya benar, dia tahu dalilnya benar dengan ilmu. Tetapi kalau tidak mengerti apa yang ada pada lawannya, pertikaian akan terus terjadi. Kalau tidak mengerti sisi benar, sisi salahnya pada lawannya, juga akan terjadi pertikaian. Baik. Wal jahlu wal zulmu huma aslun kulli syarrin. Tadi sudah disebutkan yang pertama. Apa penyebab pertikaian? Hah? Yang pertama, hubbul ulu. Dengan rentetannya, dengan kaitan-kaitannya yang semuanya menjadi apa? Zulmun, kedzaliman-kedzaliman. Pokoknya benar apa salah sikat. Siapapun pokoknya yang tidak sama dengan dia, hancurkan. Zalim. Tidak melihat sisi hak dan sisi batil. Itu yang pertama. Yang kedua, kebodohan. Imma bodoh tentang dalilnya, atau bodoh tentang hakikatnya, atau bodoh tentang apa yang ada pada lawannya. Berarti dua perkara ini aslu kulli syarrin, pokok dari segala kejelekan. Induk dari segala kejelekan. Apa induk dari segala kejelekan? Al-jahlu wa-zulmu. Kedzaliman dan kebodohan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hamalahal insan. Ditawarkan kepada langit, kepada gunung, kepada bumi, semua menolak. Wa hamalahal insan. Sedangkan manusia memikulnya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia ini zaluman jahula. Zalum dari kata zulm, jahul dari kata jahal. Memang manusia itu zalim dan jahil. Amma anwa'uhu fahuwa fil asli qisman. Adapun jenis-jenisnya, dari pertikaian-pertikaian ini ada dua jenis. Masih di jenis yang pertama. Jangan lupa. Yaitu ikhtilaf at-tanawwu' dan ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tanawwu' adalah perselisihan tetapi sesungguhnya tidak bertentangan. Terjadi pertikaian. Yang satu ngotot dengan pendapatnya, satu ngotot dengan pendapatnya. Sudah mulai panas. Wajah sudah memerah. Suara sudah keras. Apa yang dipersisikan? Ini. Bacaan ruku. Ana bilang subhanarabbil azim. Dia ngotot. Bukan. Terus apa menurut dia? Kata dia, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Berantem dua ini. Kenapa harus berantem? Riwayat ini ada, riwayat itu ada. Itu ikhtilafu tanawwu'. Kejelekannya di mana? Berantemnya itu. Padahal itu ikhtilaf tanawwu'. Ikhtilaf tanawwu' artinya tidak bertentangan. Ini juga boleh, itu juga boleh. Ini ada riwayatnya, itu ada riwayatnya. Walhamdulillah. Wal amru fi dzalika wasi'. Itu ikhtilaf mana? Tanawwu'. Yang kedua ikhtilaf tadad. Ikhtilaf, yang ini berpendapat iya, ini berpendapat tidak. Gak mungkin digabungkan. Kalau tidak, ya pasti bukan iya. Kalau iya, pasti bukan tidak. Gak mungkin bisa bersatu. Ini tadad namanya. Waktilafu tanawwu' ala wujuh. Perselisihan tanawwu' juga memiliki bentuk-bentuk. Sebagai contoh saja tentang ikhtilafu tanawwu'. Kata beliau, ikhtilafu tanawwu' ala wujuh. Ikhtilaf yang sifatnya tanawwu' tidak bertentangan. Ada beberapa sisi. Sisi pertama, contohnya ma yakunu kullu wahidin minal qawlaini awil fi'laini haqqan masyru'an. Yaitu, pada dua pendapat yang dipertikaikan, atau dua fi'il yang dipertikaikan, kedua-duanya disyariatkan. Seperti yang kita contohkan tadi, bacaan ruku atau sujud. Ada beberapa bacaan, dan dua-duanya disyariatkan. Baik. Sebagaimana dalam qiraat, bentuk-bentuk bacaan Al-Qur'an atau dialek Al-Qur'an yang diriwayatkan. Allati ikhtalafa fiha sahabah, yang beberapa sahabat berselisih di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur mereka. Dari perselisihan tersebut, apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam pada mereka? Kilakuma muhsin. Kilakuma muhsin. Apa maknanya kilakuma muhsin? Kamu dua-duanya benar. Dua-duanya baik. Artinya bacaan ini juga boleh. Bacaan itu juga boleh. Wa misluhu. Contoh lainnya. Ikhtilaful anwa' fi sifatil adhan. Contohnya adalah pada sifat adhan. Dan juga pada bentuk-bentuk iqamah. Dan juga doa al-istiftah. Bi, doa istiftah gimana bi? Allahumma ba'id baini. Salah, abi salah katanya. Anak TK. Kenapa? Anak TK diajarkan yang paling pendek. Bukan yang itu. Wajar dia bilang salah. Kenapa? Dia jahil, tidak mengerti, kebenaran apa yang ada pada bapaknya, enggak mengerti kebenaran yang ada pada kakaknya, terjadi keributan kakak beradik ini. Tetapi yang mengetahui kebenaran apa yang ada pada adiknya, apalagi anaknya, yang enggak usah ribut. Oh iya iya benar, kamu benar. Mengapa? Ya nanti juga dia akan paham, insyaallah. Akan dijelaskan bahwa Allah mabaid-baid ini juga boleh. Barakallahu fikum. Wa tasyahudat. Demikian pula tidak perlu dipertikaikan ada memang bacaan-bacaan yang berbeda. Bentuk-bentuk salat khauf. Ada yang begini, ada yang begitu bentuknya. Wa takbiratul id dan juga takbir-takbir hari raya. Wa takbiratul janazah. Ada yang lebih dari empat. Ila ghairi dhalika mimma qad syara'a au syuri'a jami'uhu. Dan lain-lainnya dari apa-apa yang sudah disyariatkan seluruhnya. Semuanya disyariatkan. Wa in kana qad yuqal inna ba'dha anwa'ihi afdal, walaupun kadang-kadang bisa dikatakan salah satu dari jenis-jenis tadi yang ini lebih afdal yang itu bisa. Tapi kedua-duanya benar tidak salah. Walaupun in kana qad yuqal, walaupun kadang-kadang boleh dikatakan ini lebih afdal dari itu. Bacaan yang ini lebih afdal dari bacaan yang itu. Tidak mengapa kalau memang ada dalil-dalil tersebut. Tetapi tidak bisa disalahkan karena semuanya masyru', semuanya disyariatkan. Wallahu taala a'lam wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.